simpu kagadih jau udah balabu indak meninggang denai nan rapu semua hidup indak terlupakan. Pelaminan hanyalah mimpi. Kagadih Minang udah basimpuh, Kagadih Jawa udah balabu. Indak manenggang denai nan rapuh, saumur hidup indak terlupakan. Udah nan denai sayangi, udah nan denai cinta labali yang luku. Lupakan denai nan menantikannya siang jo malam. Tunjukkan salah diriku, apa ku dosa dinai mangku seso cinta. Nan udah guriahkan di hati padi indah tak tahan. Palaminan hanyulah mimpi, jadi buang rahasia selamanya. Udah nande naik sayangi, udah nande naik cinta labali yang luku. Lupakan denai nan menantikannya siang jo malam. Kan salah diriku, apa ku dosa dinai mangku seso cinta. Nan udah guriahkan di hati padi indah tak tahan. Pelaminan hanyulah mimpi, jadi buang rahasia selamanya. Thank you. Bye. Tumbuh

Sekarang kita